Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Masih berkenaan dengan rukun-rukun salat. Terakhir kita sebutkan rukun yang ke-10 yaitu At-Tumaninah fi Jami'il Arkan. Tumaninah dalam semua rukun-rukun. Lalu kita jelaskan bagaimana ukuran tumaninah. Ukuran tumaninah minimalnya seukuran mengucapkan zikir yang wajib pada rukun tersebut. Nah, orang yang tidak tumaninah dalam sholatnya bisa membatalkan sholat, dikarenakan tumaninah merupakan rukun-rukun sholat. Sehingga Nabi SAW beliau memerintahkan orang yang salah sholatnya, di antara kesalahannya tidak tumaninah dalam sholat, untuk mengulangi sholatnya. Masuk pada rukun yang ke-11, At-tashahudul akhir. Tashahud akhir. Liqali ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berdasarkan ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kunna naqulu قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. Kami mengucapkan sebelum diwajibkan kepada kami tashahud, assalamu ala Allah min ibadihi. Jadi sebelum diwajibkan tashahud, bacaannya adalah assalamu Allah min ibadihi. Nah, kemudian setelah itu diwajibkan at-tashahud. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah, walakin qulu at-tahiyatu lillah. Janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, akan tapi ucapkanlah oleh kalian attahiyatu lillah. Nah, fadalla qawluhu radhiyallahu anhu qabla an yufrada ala annahu fardun. Maka ucapan Ibnu Mas'ud menunjukkan ucapan beliau sebelum diwajibkan menunjukkan bahwasanya tasyahud akhir ini merupakan suatu kewajiban. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum at-tasyahud al-akhir. Apakah termasuk rukun salat ataukah kewajiban salat? Nah, jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat tasahud akhir salah satu di antara rukun salat. Ini pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Asy-Syafi'i dan juga Nafi' dan juga Imam Ahmad dalam pendapatnya yang nampak. Nah, dan ulama yang lainnya. Berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi. Nah, dan juga hadis Abi Musa, "Idza kana ahadukum inda al-qa'dah falyakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyatu lillah." Apabila salah seorang di antara kalian ketika duduk tasawuf akhir, maka ucapkanlah dari awalnya ucapan salah seorang di antara kalian at-tahiyatu lillah ila akhir. Sementara sebagian ulama yang lainnya berpendapat tasawuf akhir hukumnya adalah sunnah. Tidak batal sholat dengan meninggalkannya. Ini pendapat Imam An-Nakhai dan juga Qatadah. Begitu juga Al-Imam Al-Auza'i. Ini pun pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Tidak batal sholat kalau lupa meninggalkannya, akan tetapi sujud sahwi. Ketika meninggalkannya sengaja, maka batal sholatnya. Dan setiap kewajiban sholat, ketika seorang meninggalkannya dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau lupa, maka hendaklah ditambal dengan sujud sahwi. Ini pendapat Imam Az-Zuhri. Nah, dan juga Imam Az-Zawri. Bahkan disebutkan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalil yang menyebutkan tentang wajibnya tasawuf akhir, hadis-hadis yang disebutkan oleh pendapat yang pertama. Apabila salah seorang di antara kalian duduk di akhir sholatnya, maka jadikanlah awal ucapan salah seorang di antara kalian at-tahiyatu lillah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perintah. Asal perintah menunjukkan kepada kewajiban. Adapun gugur dikarenakan lupa, kemudian ditambal dengan sujud sahwi, berdasarkan hadis Abdullah ibn Buhaynah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyebutkan tentang tasahud awal Nabi SAW, beliau lupa tasahud awal. Bangkit pada rakaat yang kedua, langsung berdiri tanpa tasahud awal. Kemudian di akhir dari sholatnya, beliau sujud sahwi dua kali sebelum salam. Nah, begitu juga tasahud akhir dikiaskan dengan tasahud awal. Wallahu a'lam. Dari tiga pendapat yang kita sebutkan ini, pendapat yang paling kuat, pendapat yang ketiga, yang menyebutkan bahwasannya tasyahud akhir wajib min wajibati sholat, salah satu di antara kewajiban sholat. Nah, ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Syaibah dan juga Abu Khaisamah rahmatullah alaihim ajma'in. Nah, banyak sirah-sirah at-tashahud. Ada sirah at-tashahud Ibn Mas'ud. Nah, ada at-tashahud Ibn Abbas. Dan juga at-tashahud Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang jelas setiap lafad-lafad at-tashahud yang sahih dari Nabi SAW boleh untuk dipakai. At-tahiyyatu lillahi mubarakat wa salawatu wa taibat. Nah, atau lafad-lafad tasawud yang lainnya. Selama sahih dari Nabi SAW, boleh dipakai. Nah, jika kadang-kadang kita memakai tasawud ini, kadang-kadang memakai tasawud yang lainnya. Nah, dikarenakan masing-masing sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa attahiyatulillah atau lafaz-lafaz tasawud attahiyat yang lainnya. Nah. Attahiyatul mubarakatus salawat atau attahiyatulillah. Boleh. Ya. Masing-masing sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua belas, al-julus di tasahudil akhir, duduk untuk tasahud akhir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, wadawama alaih, dan terus menerus melakukannya. Wa qalu sallu kama ra'aitumuni usalli, dan Rasulullah mengatakan, salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Nah, yang kedua belas, duduk untuk tasahud al-akhir. Yang ketiga belas, at-taslim, mengucapkan salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha at-taslim, penghalalannya adalah mengucapkan salam. Tahrimuha takbir, wa tahliluha at-taslim, pengharamannya adalah mengucapkan takbiratul ihram. Ketika sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak boleh dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dan ketika salam, maka sudah halal kembali melakukan perkara-perkara yang sebelumnya membatalkan sholat. Nah, setelah salam, boleh dia berbicara, boleh dia makan, ya. Adapun ketika takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat, maka ketika itu tidak boleh dia makan, tidak boleh dia minum, dan perkara-perkara yang lainnya yang membatalkan sholat. Nah, fayakulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah, mengucapkan ke arah kanannya assalamu alaikum warahmatullah, wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah, dan mengucapkan ke arah kirinya assalamu alaikum warahmatullah. Nah, ini yang ketiga belas, at-taslim, mengucapkan salam. Adapun bagaimana sifat at-taslim, sifat mengucapkan salam, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa sifatut taslim, kaifiyah tata cara mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Nah, banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal ini. Hadis Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dan yang lainnya. Kunna idza salaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Kami apabila salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Beliau mengisyaratkan kedua arah. Nah, ke arah kanan assalamualaikum warahmatullah dan ke arah kiri assalamualaikum warahmatullah. Nah, kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimallahu ta'ala, walau iktasaru ala qawli assalamualaikum ajza. Kalau mencukupkan mengucapkan assalamualaikum tanpa warahmatullah, maka sah. Nah, dianggap sah. Akan tapi, yang afdal mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau mengucapkan assalamualaikum juga dianggap sah. Nah, dikarenakan masuk ke dalam keumuman lafaz salam. Assalamualaikum. Tapi yang afdal sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW mengucapkan dengan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Nah, Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, wa kana min as-salaf man yaqulu fi taslimatil ula assalamualaikum warahmatullah wa yaktasiru fi as-saniyah ala assalamualaikum. Beliau mengatakan, ada di antara salaf yang mengucapkan pada salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah dan mencukupkan pada salam yang kedua dengan ucapan assalamualaikum. Nah, ini diriwayatkan juga dari yang lainnya. Akan tapi, disebutkan tadi, yang paling afdal mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Walaupun mengucapkan assalamualaikum saja ke kanan ke kiri, sah-sah saja. Nah, atau ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri assalamualaikum saja, sah-sah saja. Bagaimana kalau ditambah dengan wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dikatakan ada sebagian ulama yang berpendapat dengan menambah wabarakatuh. Ya. Di antaranya Aswad Ibn Yazid. Nah, beliau mengucapkan dalam salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Imam An-Nakhai, aku mengucapkan tapi memelankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahkan sebagian dari kalangan madhab Asy-Syafi'i ya, sebagian menyatakan sunnah menambah dengan wabarakatuh. Nah, sebagian berdalil dengan hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, dengan tambahan wabarakatuh. Akan tapi, pendapat yang kuat tambahan tersebut tambahan yang tidak terjaga. Dan matian bukan tambahan yang sahih. Nah, sehingga mencukupkan dengan assalamualaikum warahmatullah. Ini yang lebih afdal. Kemudian masalah yang lainnya, Datang hadis yang marfu' dari Nabi SAW, beliau mengucapkan satu kali salam. Ya. Akan tetapi hadis tersebut, hadis yang lemah, tidak sahih dari Nabi SAW. Nah, disebutkan oleh para huffaz, para a'immah. Hadis yang menyebutkan Rasulullah hanya satu kali salam saja, tidak sahih. Nah, disebutkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibn Hazm, Ibn Abdul Bar, Imam Nawawi, Imam Ibn Qayyim, Ibn Rajab, dan yang lainnya. Nah, sehingga mengucapkan salam itu taslimatain, dua kali salam. Nah, ke kanan dan ke kiri. Barakallahu fikum. Dan ketika mengucapkan salam, disebutkan tadi, hendaklah dia menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, ketika Nabi SAW mengucapkan salam, sampai terlihat putihnya pipi Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kapan makmum mengucapkan salam? Apakah ketika imam mengucapkan salam yang pertama, kemudian makmum mengucapkan salam, ataukah ketika imam selesai mengucapkan dua kali salam? Nah, Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal awla lil makmum ayyusallima aqiba faragil imam minataslimatain. Yang afdal bagi makmum, mengucapkan salam setelah imam selesai dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum mengucapkan salam. Ini yang afdal. Nah. Fa'in sallama ba'da taslimatihi al-ula jaza inda ma yakulu inna saniyah ghair wajib. Apabila makmum mengucapkan salam setelah salam pertama imam, maka boleh, dianggap sah. Ini bagi yang mengatakan bahwasanya salam yang kedua tidak wajib. Nah, kenapa? Dikarenakan memandang imam telah keluar dari sholatnya dengan satu kali salam tersebut. Nah, walam yajuz inda man yara anna saniyah wajibatun لا يخرج من الصلاة بدونها. Dan tidak boleh bagi yang memandang, berpendapat bahwasanya salam yang kedua itu wajib juga. Ya. Yang mana tidak boleh keluar dari salat tanpa salam yang kedua. Nah, sehingga kalau kita berpendapat bahwasanya salam yang kedua pun wajib, nah, maka hendaklah makmum mengucapkan salam ketika imam selesai dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum mengucapkan salam. Nah. Ya. Bagi yang berpendapat, salam yang kedua itu bukan wajib, maka boleh dia mengucapkan salam setelah imam salam yang pertama. Ala kulli hal, yang jelas, nah, untuk kehati-hatian, ya, maka hendaklah kita mengucapkan salam ketika imam selesai mengucapkan dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum mengucapkan salam. Nah, bagaimana kalau makmum mengucapkan salamnya bersamaan dengan salamnya imam? Oke. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, walau sallama al-ma'mum ma'a taslimi imamihi fa fi butlani salatihi li ashabina wa ashabi syafi'i wajhan. Apabila makmum mengucapkan salam berbarengan dengan salamnya imam, maka tentang batal salatnya menurut madhab kami dan juga madhab As-Syafi'i ada dua pendapat. Nah, wal asah indana wa indahum la tabtul salatuhu kama law qaranahu bi sa'il arkan siwa takbiratul ihram. Yang paling sahih menurut kami dan menurut madhab As-Syafi'i bahwasanya tidak batal sholatnya kalau berbarengan dengan imam. Ya. Sebagaimana ketika makmum berbarengan dengan imam dalam semua rukun-rukun sholat selain takbiratul ihram. Ya. Tapi jatuh kepada perkara ya, makruh. Ya. Dikarenakan yang dianjurkan kita mengikuti imam. Yang namanya mengikuti imam dulu baru makmum. Ya. Kalau berbarengan, ya, selalu mengatakan makruh. Kalau mendahului, tidak sah. Nah, kalau telat, terlambat, imam sudah ruku, dia masih berdiri, kemudian ruku. Nah, ada jeda, ya, yang lumayan agak lama, ya, ini pun bisa jatuh kepada makruh. Nah, kalau dia masih mengikuti rukun tersebut, adapun kalau ada jeda, kemudian dia terlewat rukun bersama imam, maka bisa tidak sah sholatnya. Kan kita bahas nanti, ya, dalam pembahasan imam, imamah, imam dan juga makmum. Tih. Wa madhhabu Malik al-butlan. Sementara pendapat Imam Malik, ya, batal solatnya, batal solatnya. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan tidak batal solatnya. Ini kalau berbarengan, ya, tapi terjatuh kepada makruh. Nah, kalau makmum mengucapkan salam sebelum imam, nah, maka jelas tidak sah sholatnya. Nah, ini kalau dengan sengaja mengucapkannya. Ya. Adapun kalau dia meniatkan, nah, untuk mufaraqah, ya, berpisah dengan imam, dikarenakan ada suatu uzur, ya, maka ya tidak mengapa. Teh. Seperti Ibn Rajab, alhamdulillah rahimallahu ta'ala, wa in sallama al-ma'mum qabla salami imamihi lam yujzi. Apabila makmum mengucapkan salam sebelum imam, maka tidak sah, tidak boleh. Wa batalat salatuhu in ta'ammada dhalika. Batal salatnya kalau dia sengaja. Nah. Wa lam yanwi mufaraqatahu ala wajhin yajuju ma'ahu al-mufaraqah. Dan dia tidak meniatkan untuk berpisah dengan imam dalam bentuk yang dibolehkan untuk berpisah dengan imam. Nah. Ya. Dikarenakan dalam suatu keadaan atau beberapa keadaan yang disebut udzur syar'i, makmum boleh dia meniatkan untuk berpisah dengan imam. Misalkan seseorang dia belum sholat maghrib, belum sholat isya, dalam keadaan safar, masuk ke suatu masjid sedang melaksanakan sholat isya. Ya. Sementara kalau dia menjama', hendaklah maghrib didahulukan sebelum isya. Maghrib kemudian isya. Dia sholat maghrib, sementara dia berjama'ah dengan imam yang sholat isya. Ya. Pada rakaat yang ketiga, nah, maka si makmum yang statusnya sabar sedang melaksanakan sholat maghrib, nah, dia dalam keadaan duduk. Imam berdiri pada rakaat yang ketiga tadi, bangkit rakaat yang keempat, makmum duduk. Dan ketika itu, ada pilihan bagi makmum tadi. Dia boleh menunggu, nah, sampai imam pun tasahud akhir, kemudian salam bersama imam, atau si makmum boleh meniatkan untuk mufaraqah, berpisah dari imam. Nah, kemudian tasahud akhir, kemudian salam sendiri. Nah, dalam keadaan seperti ini, tidak mengapa. Nah, dalam apa bagi makmum? Untuk salam sebelum imam. Kalau sudah meniatkan mufarqah, dia berpisah dengan imam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Nartafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.